traje del día. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang indah ini, sekalipun kota Medan belakangan ini terus diguyur oleh hujan, namun kita tidak menjadikan kita surut untuk mendengarkan kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini, bahkan menjadikan kita orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, telah sampai kita pada kajian ini pada surah An-Nisa ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Para pendengar rahimakumullah, jika pada hari-hari yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengelolaan harta anak-anak yatim yang belum mampu mengelola harta mereka dengan baik, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang berkaitan dengan warisan. Ini merupakan susunan yang begitu indah dan sangat luar biasa, menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak yatim yang meninggal ayahnya di masa ia masih kecil dan wanita pada masa jahiliyah dahulu adalah dua kelompok dalam masyarakat yang sangat lemah. Kehidupan mereka senantiasa dizalimi, kehidupan mereka senantiasa diperas, tenaga mereka dikuras, dan seluruh hasil mereka itu diambil oleh para bangsawan atau yang memiliki diri mereka. Karena ketika itu perbudakan masih berlaku dan penjualan wanita dan orang-orang miskin itu terus berlanjut di kalangan orang-orang bangsa jahiliyah pada masa itu. Bahkan ada tradisi di kalangan mereka yang ketika itu mengatakan, barang siapa yang tidak bisa mengangkat senjata dan ikut dalam perang tidak berhak memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ajaran Islam, menegaskan bahwa wanita dan laki-laki sama memiliki hak waris. Nah, namun mungkin muncul pertanyaan, mengapa laki-laki di dalam sistem warisan Islam dijelaskan mendapatkan dua bahagian sedangkan wanita mendapatkan satu bahagian? Atau di dalam ayat yang berikutnya nanti kita akan bahas bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Nah, tentu jawabannya kalau kita merujuk kepada sejarah, kepada fakta bagaimana kondisi daripada wanita pada saat itu. Harus difahami bahwa dengan diberikannya wanita itu hak waris saja, ini sesuatu pemberian yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan betapa itu dapat terjadi. Karena ketika itu wanita itu sangat lemah dan hak-hak mereka itu nyaris tidak ada. Dan diberikan dengan oleh Islam, diangkat derajatnya bahwa mereka juga manusia, bahwa mereka juga memiliki hak harta warisan dari peninggalan ayah dan ibu mereka. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa ini tidak adil, bahwa bahkan disitulah keadilan itu dapat dilihat, dan disitulah kemuliaan Islam terhadap kaum wanita itu dapat dilihat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, selain daripada itu juga kita selalu mendengar betapa dipermasalahkan juga adalah bahwa laki-laki itu mendapat dua bahagian dan wanita itu mendapat satu bahagian. Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengatakan, kalaupun laki-laki mendapat dua bahagian, maka sebenarnya dia tidaklah mendapatkan itu sepenuhnya. Karena harta laki-laki atau harta suami itu adalah milik keluarganya, milik bersama, ya, milik istrinya, milik anaknya. Dan dia berkewajiban untuk menafkahi anak dan istri-istrinya. Apalagi kalau istrinya banyak, atau apalagi kalau anaknya banyak. Begitu juga jika ya dengan wanita. Wanita kalaupun dia mendapatkan satu bahagian, maka itu mutlak adalah milik dia, bukan utuh milik dia, bukan milik suaminya, dan bukan pula milik anak-anaknya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan persilakan para asatiz yang sudah tidak sabar lagi memberikan kontribusinya dalam permasalahan. Fadhil Ustaz Haji. Ada yang sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Ardiansah tadi, bahwasanya bagian laki-laki itu adalah dua bagian. Dua bagian. Sedangkan perempuan itu adalah satu. Satu bagian. Artinya satu banding dua, banding, dua satu. Banding satu. Gitu. Artinya kalau laki itu dapat satu, perempuan itu setengah. Kalau laki-laki itu mendapat dua, perempuan itu mendapatkan satu. Itu ada yang berpendapat begini Ustaz. Mengatakan kenapa Allah berfirman mengatakan seperti itu? Karena kenapa bagian perempuan itu lebih sedikit daripada bagian laki-laki, begitu. Dia mengupasnya begitu. Jadi dia mengatakan begini, bahwasanya Allah berfirman seperti itu supaya perempuan, kalau seandainya terjadi pembagian itu rata, maka harta itu akan habis katanya. Maksudnya akan habis apabila perempuan ini kawin, maka dia akan membawa harta ini kepada laki-laki yang sudah dikawinnya itu, begitu. Jadi disitulah mungkin intinya katanya rahasia Allah berikan itu, kenapa laki-laki itu mendapatkan dua, sedangkan perempuan itu dapat satu, supaya dapat menjaga harta yang ada, yang sudah dimiliki dari orang-orang tua kita. Nah, begitu. Bagaimana pendapat Ustaz Ardian tentang pendapat ini? Mungkin saja itu seperti itu, tetapi yang jelas bahwa apapun yang dimiliki oleh seorang lelaki ketika dia menikah itu adalah milik keluarga, sebajul begitu. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang suami, kita ada istri dan anak kita, maka apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari gaji itu, walaupun itu adalah hasil jerih payah kita dan keringat kita, tidak bisa kita katakan ini mutlak milik aku, sehingga aku tidak mau membelinya kecuali untuk kebutuhanku. Tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu harus kita belanjakan untuk keperluan rumah tangga kita. Dan tetapi ketika istri kita misalnya sebelum kawin dengan kita, sebelum menikah dengan kita, dia sudah mempunyai gelang, dia sudah memiliki rantai, atau mungkin dia sudah memiliki kendaraan, apakah bisa kita katakan itu adalah milik keluarga? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah harta bawaan dia. Kecuali kalau dia dengan senang hati, dengan rela memberikan ya kepada anggota keluarga itu untuk menafkahi. Begitulah keadilan Islam itu, betapa wanita itu sangat diangkat derajatnya. Makanya wanita walaupun dia dapat satu tapi utuh. Laki-laki dapat dua belum tentu utuh. Begitu. Dan bahkan bisa habis. Bisa habis begitu. Jadi tidak ada di sini diskriminasi dalam Islam begitu. Bahkan di sini memposisikan, kadang-kadang memposisikan wanita itu ya lebih daripada laki-laki. Begitu pula ya. Tapi ada semacam pemahaman lama begitu Ustaz Hanafi, membolehkan pembagiannya itu rata, tidak melihat itu laki-laki atau perempuan, dibagi rata itu. Ya, gimana itu pandangan Islam kira-kira seperti itu? Ini yang dilakukan oleh beberapa kalangan yang dikenal dengan preemptive, artinya membagi atau membagi, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan setelahnya. Ini kalau saya melihat adalah satu cara yang tidak juga cerdas. Kenapa? Sebab kalau sudah ada hukum Allah, kenapa didahulukan kehendak manusia? Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya bila sudah keputusan Allah dan Rasul berlaku bagi orang mukmin, maka tidak wajarlah mereka mencari alternatif ketiga atau alternatif yang lain dari keputusan-keputusan tadi. Nah, maka saya melihat ini hukum preemptif ini walaupun tidak bisa kita katakan salah total, tetapi ini tidak cerdas. Karena apa? Tidak mendahulukan hukum Allah dalam proses bergaul, dalam proses memutuskan antara perkara-perkara terjadi pada manusia. Iya. Begitu Ustaz Hanafi begitu sangat menjelaskan, tapi alasan mereka itu punya alasan. Katanya dia mengatakan seperti ini, kami membagikan harta itu sama rata, itu kan artinya kalau kami ikhlas satu sama lainnya, itu kan sudah berlaku adil, Ustaz, katanya. Gimana menurut Ustaz itu? Kalau kira gitu ada tanggapannya, Ustaz? Ya, jadi begini, seperti yang dikatakan Sanah Hanafi tadi, bahwa hukum Allah itu harus dikedepankan, barulah hukum manusia. Nah, tentu tidak mesti dibagi rata, Ustaz Fajrul. Caranya begini, tetap saja dibagikan sesuai dengan hukum faraid. Kemudian bagi yang ingin tanazul an haqqihi, ingin mundur dari haknya, silahkan untuk menghibahkan, untuk menyedekahkan kepada saudaranya yang lain, tidak ada kesulitan. Itulah solusinya, itu kira-kira solusinya. Misalnya si abang mendapatkan misalnya rumah, setelah dihitung-hitung mendapatkan rumah, mendapatkan ini, sedangkan dia sendiri sudah punya rumah, sudah kaya kian, sudah kaya kian, sementara adiknya kebetulan kawin pula dengan orang yang tidak mampu, ya udah serahkan aja rumah itu kepada. Nah, tentu secara hukum kita di Indonesia pula buat hitam di atas putihnya, ya di atas materai misalnya, tanda tanganin bahwa ketika dia menyerahkan rumah itu memang tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, dan dia itu semuanya dalam kondisi sadar dan tidak menuntut, tidak menuntut di akhir, dan itu bukanlah bagian dari harta warisan dia lagi. Jadi tidak mesti harus dibagi sama rata. Nah, ada satu fenomena juga menarik saya melihat. Kalau di sini kan kita fahami ayat ini mimma tarakal walidan, yang telah ditinggalkan oleh orang tua. Orang tua, ya, nah, betul. Kadang-kadang Ustaz Hanafi, menariknya, orang tuanya masih hidup. Masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Misalnya anaknya ada 4, ayahnya masih hidup, ibunya pun masih hidup. Tapi karena ayahnya sudah sakit-sakitan, takut ayahnya meninggal, dibagikannya hartanya tadi. Kau nak dapat ini, kau yang ini dapat ini, kau dapat ini, ya, istriku dapat nanti ini. Jadi udah dibagi-bagikan harta itu tadi. Jadi menarik juga Ustaz Hanafi. Kayak mana Ustaz Hanafi melihatnya? Kalau saya melihat, kalau memang itu dalam bentuk hibah, tidak ada salahnya memang. Ya artinya apa? Nanti begitu dia meninggal, nol warisnya. Artinya tidak ada waris mewarisin lagi. Tidak ada lagi harta warisan. Tidak ada harta warisan. Ambillah ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan itu sebenarnya kurang cerdas juga. Kenapa? Lebih baik dia tinggalkan harta dalam bentuk waris, sehingga mereka ini tahu bagaimana hukum Allah itu berlaku. Ya, setiap orang kan akan merasakan, oh ini rupanya hukum Allah itu. Sehingga kalau dibagi duluan, manusia tidak sempat lagi merasakan inilah hukum Allah. Domba yang satu tidak lagi ada. Di samping itu kan untuk memelihara ketakwaan. Jadi memang betul Ustaz Nabi. Ada, saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa di antara ilmu yang pertama sekali dicabut oleh Allah SWT adalah hukum waris. Itu hukum waris ini adalah salah satu ilmu yang pertama. Jadi terus, memang alasannya seperti tadi kan? Iya. Terus ada pertanyaan lagi Ustaz. Saya ini banyak mendengar dari masyarakat. Ustaz, ada orang tuanya sudah meninggal atau bapak atau ibunya gitu. Sedangkan mereka itu tidak mempunyai anak laki-laki. Terus anak perempuan dapat atau tidak? Terus pertanyaan kedua, kalau seandainya dapat, saudara-saudaranya yang lain, sepupunya itu dapat atau tidak? Nah, begitu. Gimana itu? Itu kan sudah masuk dalam teknis daripada hukum faraid, ya, pembagian waris. Dalam hukum warisan itu kan kita ketahui ada 25 ashabul furud. Begitu, 10 dari kalangan perempuan dan 15 dari kalangan laki-laki. Jadi di sini dilihatlah, dan masing-masing itu dapat menghijab yang lain, begitu. Ada nanti ada mahjub kan, begitu. Jadi itu adalah teknis, tapi tetap saja kalau dia ada anak perempuan, dia tetap dapat anak perempuan itu, begitu. Dibagikan harta secara keseluruhan. Kalau anak itu tetap pasti dapat dia. Karena orang menafsirkan ini kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan terus berpindah. Begitu orang begitu berpindahnya. Tetap anak perempuan itu memiliki hak dan bagian daripada yang mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena di sini kan disebutkan, ya, walin nisa inasibu mimma tarakal walidan, bahwa dia dapat, dan tetap dapat. Dan juga di akhir ayat nasiba mafruda, di situ Allah yang menentukan mewajibkan, bukan manusia. Makanya nanti juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ini secara tuntas siapa-siapa saja yang akan mendapatkan kita akan melihat. Dan menariknya Ustaz Hanafi, di antara permasalahan dalam kehidupan ini yang seakan-akan tuntas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga kalau saya tidak salah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu masalah tauhid, yang kedua adalah masalah pernikahan, dan yang ketiga adalah masalah warisan. Nah, ketika kita melihat bahwa ketiga permasalahan ini sangat sensitif, masalah akidah, orang bisa perang gara-gara akidah. Begitu juga gara-gara suami istri, orang bisa membunuh gara-gara istrinya diganggu atau suaminya diganggu. Dan begitu juga gara-gara harta warisan, cekcok begitu. Jadi tiga permasalahan yang tuntas kita lihat, bukan berarti yang lain tidak tuntas, tetapi dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail, itu adalah permasalahan tauhid, akidah, dan begitu juga masalah pernikahan, siapa itu yang istri salihah, bagaimana suami yang saleh, dan begitu juga tentang masalah warisan yang akan kita bahas nantinya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa hukum waris itu adalah hukum Allah yang sangat adil, karena yang menetapkannya juga adalah Zat yang Maha Adil. Oleh karena itu, marilah kita berhukum dengan hukum Allah dengan mengedepankan terlebih dahulu hukum waris. Dan laki-laki memiliki hak-hak tertentu, dan begitu juga anak perempuan pun memiliki hak-hak tertentu. Oleh karena itu, berhukumlah dengan hukum Allah jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah, bagi orang yang ingin tanazul an haqqihi, ingin mundur dari hak-haknya, maka dia juga mempunyai atau memiliki kesempatan untuk itu. Tetapi hendaklah dia membuat semacam perjanjian yang di atas kertas yang sah, dan berikanlah materai agar dia memiliki kekuatan hukum apabila dia ingin menghibahkan hak atau harta warisan yang ia dapatkan itu tadi kepada saudaranya yang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, semoga hukum waris ini dapat kita jalankan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga orang tua kita yang ditanam di dalam kubur itu tidak terganggu gara-gara kita cekcok di muka bumi ini dengan harta yang kita perebutkan dari harta mereka. Wallahualam. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hanafi Ismet. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.